Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qawlihi, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, alla tushriku bihi syai'a. Katakanlah, wahai Nabi, kemarilah, aku bacakan apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian, yaitu agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ta'alau halummu wa aqbilu. Kemarilah dan hadapkanlah diri kalian. Atlu aqsus alaikum wa ukhbirkum. Aku kisahkan kepada kalian dan aku beritahukan kepada kalian. Harrama al-haramu al-mamnu'u minhu. Al-haram, yaitu perkara yang dilarang. Wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Yaitu yang pelakunya dihukum dan yang meninggalkannya diberikan ganjaran pahala. Definisi yang lebih tepat, wallahu ta'ala a'lam, ma yastahiqqul iqaba fa'iluhu, yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Menggunakan kata yastahiqqul iqab, bukan kata yu'aqab. Kenapa? Karena dosa-dosa selain kesyirikan, tatkala seseorang meninggal dunia, belum bertaubat darinya, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, tahtal masyiah. Kalau Allah kehendaki, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Jadi ada kemungkinan untuk diampuni. Maka yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, yastahiqqul iqab. Sebagai ganti dari yu'aqabu. Al-ayatu ay ila akhiril ayati thalafi min suratil an'ami. Ayat-ayat, yaitu sampai akhir ayat yang tiga dari surat al-an'am. Min qawlihi qul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayati thalithati. Dari firman Allah Azza wa Jalla, qul ta'alau, sampai firman Allah Azza wa Jalla di penutup ayat yang ketiga, dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, ma'na secara global ayat ini, ya'murullahu nabiyahu an yaqula liha'ula'il musyrikin alladhina 'abadu ghairallahi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk berkata kepada orang-orang musyrik ini yang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Waharramu ma razaqahumullahu, dan mengharamkan perkara-perkara yang Allah berikan kepada mereka. Wa qatalu auladahum taqarruban lil asnami, dan membunuh anak-anak mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dhalika bi'ara'ihim wa taswili syaitani lahum, mereka melakukannya berdasarkan akal-akal mereka dan bujuk rayu syaitan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk berkata kepada mereka, halummu aqussa alaikum ma harrama khaliqukum wa malikukum. Kemarilah, aku beritahukan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh pencipta kalian dan penguasa kalian. Tahriman haqqan, pengharaman yang hak. La takharrusan wa dhannan, bukan sekedar kedustaan dan prasangka. Bukan kedustaan dan prasangka. Bal biwahyin minhu wa amrin min indihi, bahkan dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla dan perintah dari sisinya. Wadhalika fima wassakum bihi fi hadhihil wasayal ashri, dan itu dalam apa yang Allah Azza wa Jalla wasiatkan kepada kalian di dalam wasiat-wasiat yang 10 ini. Jadi di dalam 3 ayat dari surat Al-An'am ini, 151 sampai 153, di dalamnya terdapat 10 wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Apa saja? Allati hiya awwalan, yaitu yang pertama. Ini wasiat yang pertama. Wassakum alla tushriku bihi syai'an, Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kalian untuk tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wa hadha nahyun 'ani syirki 'umuman, dan ini merupakan larangan dari kesyirikan secara umum. Fashamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi. Maka larangan ini mencakup setiap orang musyrik. Mencakup setiap orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, ana ulang kembali. Ada yang butuh dikoreksi bacaannya. Fashamila kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillahi. Maka larangan ini mencakup segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadati, dan mencakup pula segala sesuatu yang dilakukan kesyirikan padanya dari berbagai macam ibadah. Thanian yang kedua, wasiat yang kedua. Wa wassakum an tuhsinu bil walidaini ihsanan. Dan Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bibirrihima wa hifzihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi. Dengan berbakti kepada keduanya, menjaga keduanya, melindungi keduanya, dan mentaati keduanya dalam selain kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tarkit tarafu'i alaihima, dan meninggalkan sikap meninggikan diri di hadapan keduanya. Thalithan yang ketiga. Wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlaqin. Dan Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian agar tidak membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ay la ta'idu banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqri. Yaitu janganlah kalian mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Jangan pula kalian membunuh anak-anak lelaki kalian karena takut kemiskinan. Fa inni raziqukum wa raziquhum, karena sesungguhnya akulah yang memberikan rizki kepada kalian dan memberikan rizki kepada mereka. Falastum tarzuqunahum bal wala tarzuquna anfusakum. Maka tidaklah kalian yang memberikan rizki kepada mereka. Bahkan, tidaklah kalian memberikan rizki kepada diri kalian sendiri. Rabi'an, wasiat yang keempat. Wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batana. Ay al-ma'asiyya. أي المعاصي الظاهرة والخفية أي المعاصي الظاهرة والخفية تناصب karena menjelaskan al-fawahish. Dan Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian untuk tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak darinya maupun yang tersembunyi, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Khamisan yang kelima, wa wassakum alla taqtulun nafsallati harramallahu qatlaha. Dan Allah Azza wa Jalla memasiatkan kepada kalian untuk tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wahiyan nafsul mu'minatu wal mu'ahadatu illa bil haqqi. Yaitu jiwa yang beriman dan orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin kecuali dengan hak. Alladhi yubihu qatlaha, yang membolehkan untuk dibunuhnya. Min qisasin au zinan ba'da ihsanin au riddatin ba'da islamin. Yaitu qisas, ini perkara-perkara yang membolehkan seseorang dihukum bunuh. Qisas atau zina setelah menikah atau murtad setelah keislaman. Akan tetapi butuh untuk diingat hukuman seperti ini dan yang semisal dengannya, hanya pemerintah yang berhak untuk menegakkannya. Tidak boleh ditegakkan oleh individu atau komunitas atau ormas tertentu. Tidak boleh. Ini kembalinya kepada pemerintah. Waliyul Amr. Sadisan yang keenam. Wa wassakum alla taqrabu malal yatimi. Wahuwa at-tiflu alladhi mata abuhu. Dan Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak mendekati harta anak yatim, yaitu anak yang ayahnya meninggal, illa billati hiya ahsanu, melainkan dengan cara yang lebih baik, min, atau cara yang paling baik, min tasrifihi bima yahfadhuhu, yaitu dengan mengelolanya, dengan pengelolaan yang bisa menjaga harta tersebut. وَيُنَمِّيهِ لَهُ, dan yang bisa menumbuhkan harta tersebut untuk anak yatim tersebut. حَتَّى تَدْفَعُهُ إِلَيْهِ حِينَ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ حِينَ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ, sampai kalian memberikan harta tersebut kepadanya tatkala ia telah mencapai asyuddahu. Apa maknanya asyuddahu? Ay ar-rusyda wa zawal as-safahi ma'al bulughi, yaitu dia telah berakal, telah hilang kedunguannya, kebodohannya, disertai dengan baligh, yaitu harta tersebut diberikan kepadanya, kepada anak yatim tersebut, tatkala dia sudah baligh dan dia telah memiliki akal yang matang. Sabian yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist, dan tunaikanlah takaran serta timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kami, yaitu Allah Azza wa Jal, membebani suatu jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Ay aqimul adla fil akhdi wal i'ta'i hasbasti ta'atikum. Yaitu tegakkanlah keadilan dalam mengambil dan memberi sesuai dengan kemampuan kalian. Thaminan yang ke-8, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan apabila kalian berkata, maka bersikap adillah walaupun kepada karib kerabat. Amara bil adli fil qawli ala al qaribi wal ba'idi ba'da al amri bil adli fil fi'li. Allah Azza wa Jal memerintahkan sikap adil dalam ucapan kepada orang yang dekat maupun jauh, setelah memerintahkan bersikap adil dalam perbuatan. Mana bersikap adil dalam perbuatan? Yaitu dalam firman-Nya, wa auful kaila wal mizana bil qist. Tasian yang ke-9, wa bi ahdillahi ay wasiyyatihi allati wasaakum biha. Aufu. Dan dengan perjanjian Allah, yaitu wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada kalian, aufu, tunaikanlah. Ay inqadu lidhalika, yaitu tunduklah kepadanya. Bi an tuti'uhu fima amara bihi wa naha anhu, yaitu dengan kalian mentaati Allah Azza wa Jal dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan dan larang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyyihi. Dan dengan kalian mengamalkan kitabnya dan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam. Ashiran yang ke-10, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Ai alladhi awsaitukum bihi fi hatainil ayataini min tarkil manhiyati wa'azamuha syirku wa fi'lil wajibati wa'azamuha tawhidu huwa siratul mustaqimu. Yaitu yang aku wasiatkan kepada kalian di dalam dua ayat ini, berupa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan perkara yang dilarang yang paling besar adalah kesyirikan. Dan melakukan perkara-perkara yang wajib. Dan perkara wajib yang paling agung adalah tauhid. Itu semua merupakan jalan yang lurus. Meninggalkan perkara yang dilarang, melakukan kewajiban-kewajiban, itulah dia as-siratul mustaqim. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul al-bid'a wasy-syubuhati. Maka ikutilah jalan yang lurus tersebut dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Tamilu wa tushattitu bikum an dinihi, yaitu mencondongkan kalian dan mencerai-beraikan kalian dari agamanya. Munasabatul ayati lil babi, kesesuaian ayat-ayat ini dengan bab. Anna Allah subhanahu dhakara fiha jumalan minal muharramati ibtada'aha bin nahyi anis syirki. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalamnya sejumlah perkara-perkara yang diharamkan. Dan Allah azza wa jal memulainya dengan larangan dari kesyirikan. Dan telah berlalu sebelumnya bahwa tidaklah Allah azza wa jal memulai illa bil aham fal aham, kecuali dengan perkara yang paling penting kemudian yang setelahnya. Maka ini menunjukkan bahwa syirik merupakan keharaman terbesar. Wannahyu anhu yastad'il amra bit-tauhid bil-iqtida'i. Dan larangan dari kesyirikan berkonsekuensi perintah terhadap tauhid. Fadalla dhalika 'ala anna at-tauhid awjabul wajibati. Maka itu menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa anna syirka a'zamul muharramati. Dan bahwasanya kesyirikan merupakan perkara yang diharamkan yang paling besar. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa diambil dari ayat-ayat ini. Al-ula yang pertama, anna syirka a'zamul muharramati. bahwasanya kesyirikan merupakan perkara yang haram yang paling besar. Wa anna at-tauhida aujabul wajibati. Dan bahwasanya tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Al-thaniyatu yang kedua, idhamu haqqil walidaini. Besarnya hak kedua orang tua. Al-thalithatu yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bi ghairi haqqin. Diharamkannya membunuh jiwa tanpa hak. La siyama idza kana al-maqtulu min dhawil qurba. Terlebih-lebih lagi apabila yang dibunuh tersebut termasuk di antara kerabatnya. Arabiatu yang keempat, tahrimu akli malil yatim. Diharamkannya memakan harta anak yatim. Wa masyru'iyatul amali ala islahihi. Dan disyariatkannya melakukan perbaikan terhadap harta tersebut, yaitu mengelolanya dengan baik. Al-khamisatu yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali ala al-qaribi wal ba'idi. Wajibnya bersikap adil dalam ucapan dan perbuatan, baik kepada orang yang dekat maupun yang jauh. Baik kepada kerabat maupun yang bukan kerabat. As-sadisatu yang keenam, wujubul wafa'i bil ahdi. Wajibnya memenuhi janji. As-sabi'u yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil islami wa tarki ma'adahu. Wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan selain agama Islam. Al-thaminatu yang kedelapan, annat tahlila wa tahrima haqqun lillahi. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.